Bayang-bayangmu menari di ujung mata. Mengusik hati yang lama terasa mati. Kehadiranmu, oh, bagaikan mata air, mata air, mata air. Ku bagaikan kupu-kupu di atas mata air. Ingin rasanya ku minum, tapi aku takut tenggelam. Izinkanlah ku minum walau setetes saja. Berikan kesejukan pada diriku ini yang lama ditinggalkan. Thank you. song.